Ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam Ahkamul Warasah, hukum terkait pembahasan Al-Warasah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung hak-hak yang harus dijalankan oleh seseorang atau seorang kerabat kepada mayit yang berhubungan dengan at-tarikah, harta peninggalan sang mayit. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya 5 tingkatan, dimulai dari yang paling utama sampai yang terendah, yang berhubungan dengan hak-hak seputar at-tarikah, harta peninggalan dari sang mayit. Irsyad, fadhol, antum sebutkan 5 hak-hak tersebut. Biaya, yayasan, pembayaran hutang apa itu? Hah? Yang berhubungan dengan apa? Hah? Iya, itu pembayaran hutang yang berhubungan dengan apa itu? Hah? Iya, dengan tarikah, ya, harta peninggalan sang mayit. Terus hutang siapa? Ya, hutang sang mayit, hak-hak yang berhubungan dengan utang piutang sang mayit. Terus? Nah, kurang 2. Nah, ini kalau pembahasan waris semua jadi santri ya. Sebelum taklim harus sudah hafal. Sisa 2. Tonton, Pak Paniran. Yang 4 sama 5. Apa yang 4? Hah? Ya, wasiat, berapa wasiat? Iya, 1/3. Terus yang terakhir? Hah? Iya, terakhir apa? Ya, tarikah memang, cuman hak yang harus dijalankan. Apa yang terakhir? Iya, Hasan. Baru dinyatakan sebagai harta warisan sehingga dibagi-bagi kepada ahli waris. Sehingga harapkan kepada semua yang hadir ini betul-betul menghafal. Jadi taklim kita ini adalah taklim yang bermanfaat, bisa dipraktekkan. Jadi kalau semisal ada seorang yang meninggal dunia, ya antum-antum ini nantinya yang bisa menguraikan, demikian pula menjelaskan kepada kerabat-kerabatnya bagian warisan masing-masingnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya seputar arkanuh, rukun-rukun al-irs, rukun-rukun warisan. Syurutuhu, syarat-syaratnya. Asbabuhu, sebab-sebabnya. Mawani'uhu, penghalang dari penghalang-penghalang seorang tidak mendapatkan warisan. Dan yang terakhir adalah aqsamuh, macam-macam warisan itu sendiri. Ini pembahasan bab yang kedua yang perlu diketahui oleh seseorang sebelum dirinya menginjak ke ilmu al-irs, ilmu warisan yang berhubungan dengan masing-masing dari kerabat sang mayit. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya arkanul irsi salasatun, rukun-rukun warisan itu ada 3. Kalau yang namanya rukun, bila mana satu saja tidak ada, maka tidak ada warisan. Sehingga ketiga perkara ini harus ada, baru kemudian bila mana ketiganya telah terpenuhi, layak untuk dikatakan atau benar untuk dikatakan harta tersebut sebagai harta warisan, sehingga dibagi sesuai dengan hukum-hukum warisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga ingat, rukun harus ada pada ketiga perkara ini sehingga warisan dinyatakan sebagai satu warisan yang sah. Pembagiannya harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hukum arkanul irs, rukun-rukun warisan itu sendiri tadi kita sebutkan ada tiga macam. Yang pertama adalah muwarraf. Yang pertama adalah muwarraf, sang mayit yang meninggalkan warisan harus ada sang mayit, sehingga dia dinyatakan sebagai seorang yang warisan tersebut dinisbatkan kepada dirinya yang mempunyai harta. Kemudian yang berikutnya adalah waris, adanya ahli waris, adanya ahli waris. Kalau ada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan ternyata dia tidak memiliki ahli waris, tinggal sebatang kara, maka harta peninggalannya, peninggalan yang dimiliki tersebut tidak dinyatakan sebagai harta warisan karena tidak ada ahli warisnya. Kemudian yang berikutnya adalah maurus, harta warisan. Sehingga yang pertama muwarraf, sang mayit yang meninggalkan warisan. Yang kedua ahli waris. Yang ketiga adalah harta warisan sang mayit. Bila mana ada sang mayit tapi kemudian dia memiliki ahli waris namun tidak memiliki harta, maka tidak ada pembagian harta warisan. Atau bila mana ada ahli waris tapi seorang yang memiliki harta tersebut statusnya masih belum meninggal, masih hidup, maka harta-harta yang dia miliki tidak dinyatakan sebagai harta warisannya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga definisi dari sang mayit adalah yang harta tarikat tersebut ini berpindah dari sisinya. Itu dia sang mayit yang memiliki harta warisan. Kemudian dipindahkan kepada ahli warisnya. Atau dengan kata lain yang mempunyai harta. Adapun definisi dari al-waris adalah yang harta tarikah tersebut diberikan kepada dirinya. Yang tarikah tersebut berpindah tangan kepada dirinya. Dia dinyatakan sebagai waris. Dan adapun dari al-maurus adalah at-tarikah, harta peninggalan sang mayit. Sehingga ketiga perkara ini harus ada. Bila mana terpenuhi ketiga perkara tersebut, maka benar untuk kemudian dinyatakan bahwasanya satu harta tersebut dinyatakan sebagai harta tarikah dan harus dibagi-bagikan sesuai dengan hukum al-irs kepada ahli warisnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Adapun syurut-syurut al-irs, syarat-syarat warisan itu sendiri ada tiga macam. Ada tiga hal syarat-syarat warisan. Yang pertama mautul maurus, mautul muwarras haqiqatan aw hukman. Meninggalnya seseorang, meninggalnya sang mayit yang memiliki harta, baik secara hakikatnya ataukah secara hukman dihukumi dia telah meninggal dunia. Baik secara hakikatnya ataukah dihukumi dia sebagai seorang yang meninggal dunia. Kalau makna meninggalnya sang mayit secara hakikatan, maksudnya adalah meninggal secara hakiki. seseorang mengetahui dengan kepastian bahwasannya si fulan ini telah meninggal dunia, terlihat jenazahnya, atau mungkin ada kerabat-kerabat atau teman-teman yang memberitakan bahwasannya si fulan ini telah meninggal dunia, meninggalnya di luar negeri, telah tersirat kabar dia meninggal dunia, dan ada yang melihatnya dimakamkan di negeri tersebut. Sehingga secara hakikat diketahui keadaan sang mayit ini bahwasanya dia telah meninggal dunia. Adapun meninggalnya sang mayit secara hukman maksudnya adalah dihukumi dia sebagai seseorang yang telah meninggal dunia. Dihukumi dia sebagai seorang yang meninggal dunia. Seperti keadaan seorang yang tenggelam, diketahui bahwa si A ini sedang memancing, kemudian ternyata yang terlihat adalah perahunya saja, tapi tubuhnya tidak terlihat. Ada kemungkinan-kemungkinan dia tenggelam. Dilakukan pencarian selama 7 hari, ataukah bahkan sebulan atau berbulan-bulan, ternyata tidak dijumpai jenazahnya. Tidak diketahui pula asal-usulnya. Sehingga bila mana demikian, maka seseorang yang seperti ini keadaannya dihukumi sebagai seorang yang telah meninggal dunia. Secara hukman. Secara hukman. Dinyatakan meninggal secara hukman karena ahli waris tidak mengetahui dengan kasat matanya bahwasanya sang mayit tersebut telah meninggal dunia. Tapi dihukumi sebagai meninggal dengan adanya qarinah yang menyimpulkan bahwasanya dia telah meninggal dunia. Apakah di hutan sedang berburu yang terlihat adalah sobekan dari pakaiannya dan ada bercak darah, tapi dia tidak terlihat jasadnya. Ada kemungkinan dimakan buaya, ada kemungkinan diterkam binatang buas dan dimakan, ataukah kemungkinan-kemungkinan yang lain. Setelah diadakan pencarian, ternyata tidak juga ditemukan jasadnya. Maka ahli waris menyimpulkan sang mayit ini, si A ini telah meninggal dunia secara hukman. Ini syarat yang pertama. Boleh untuk kemudian harta warisan tersebut dinyatakan sebagai at-tarikah. Dengan meninggalnya sang mayit secara hakikatan ataukah secara hukman. Kemudian yang berikutnya adalah hayatul waris ba'dahu walau lahzatan. Hayatul waris ba'dahu walau lahzatan hakikatan au hukman. Hidupnya sang mayit hidupnya ahli waris setelah meninggalnya sang mayit, walaupun sesaat hidupnya ahli waris setelah meninggalnya sang mayit, walaupun sesaat, walaupun secara hakikatan atau secara hukman, pembahasannya sama seperti yang tadi kita sebutkan. Atau kafan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang maksud dari hidupnya ahli waris secara hukman. Mereka para ulama membuat permisalan dengan keadaan sang janin yang dihukumi dalam keadaan masih hidup, yang dihukumi dalam keadaan sudah ditiup ruh dan hidup, tetap dinyatakan sebagai ahli waris. Dihukumi dia ini masih hidup. Sehingga janin memiliki warisan. Atau diberikan atau termasuk dari ahli waris. Ini syarat yang kedua. Hidupnya ahli waris walaupun sesaat, baik secara hakikatan atau secara hukman. Hukman diberikan permisalan oleh mereka para ulama dengan permasalahan al-janin. Dengan permasalahan al-janin. Sehingga kalau semisal seorang ayah dan putra tertuanya sedang mengendari motor, ternyata kecelakaan. Bapaknya meninggal di tempat, anaknya meninggal tatkala digotong oleh orang yang memandunya. Dalam keadaan putra tertuanya tersebut memiliki istri dan memiliki anak, maka sang putra ini dinyatakan sebagai ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah, sehingga harta warisan tersebut diberikan kepada putranya. Ada bahagiannya. Baru kemudian nanti dari harta warisan tersebut menjadi warisan untuk keluarga yang dimilikinya, istrinya, demikian pula anak-anaknya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Walaupun sesaat, ada jeda waktu yang sesaat, ya mungkin 3 detik atau yang semisalnya, ini sang anak masih hidup. Kalau semisal dia memiliki ahli waris, maka dia termasuk sebagai ahli waris yang sah dari sang mayit, dan nantinya dia berhak untuk kemudian mendapatkan at-tarikah, nantinya diberikan kepada keluarga-keluarganya, sehingga ada 2 sang mayit, sang ayah ataukah, dan yang kedua adalah putra tertuanya. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ilmu bisababil muqtada lil irsi. Seseorang berilmu dengan sebab-sebab yang memberikan konsekuensi seseorang itu mendapatkan harta warisan, sehingga dia adalah seorang yang berilmu dengan sebab-sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan. Nanti akan kita sebutkan sebab-sebab yang memberikan konsekuensi seseorang itu mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Tidak semua kerabat mendapatkan harta warisan, atau terkadang ada satu kerabat tapi disebabkan karena adanya penghalang yang menyebabkan dia tidak mendapatkan harta warisan, maka dia tidak mendapatkannya. Sehingga harta warisan atau katarika tersebut benar-benar diberikan kepada orang yang berhak untuk kemudian mendapatkan atarika tersebut. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu apa itu dalam surat An-Nisa, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lahum naf'a fariidatan minallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masing-masing bagian yang didapatkan oleh beberapa dari ahli waris, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya ayah-ayah kalian dan putra-putra kalian tidak mengetahui mana di antara mereka yang paling dekat untuk mendapatkan manfaat dari harta peninggalan sang mayit. Pembagian-pembagian tersebut adalah kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini menjelaskan bahwasanya pembagian harta waris yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an benar-benar pembagian yang dilandasi dengan sikap maha adil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si fulan mendapatkan sekian, itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Si fulan mendapatkan sekian dari hartanya, maka ini adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui manfaat dari bagian warisan-warisan tersebut dibandingkan makhluk-makhluknya. Sehingga wajib bagi seorang untuk kemudian tunduk dan pasrah terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dibedakannya antara putra lelaki dengan putri wanita. Kalau putri wanita mendapatkan setengah bagian dari putra laki-laki sang mayit. Tidak ada persamaan derajat antara sang putra dengan sang putri sang mayit. Ini seluruhnya diberikan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian waris dari masing-masing putra dan putri tersebut dalam keadaan dibangun di atas kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tentu sang putra akan bisa mengambil banyak manfaat dengan banyaknya harta yang diberikan kepada mereka. Ini syarat yang ketiga. Itu seorang memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut, ilmu dengan sebab-sebab yang memberikan konsekuensi seorang mendapatkan harta warisan. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan sedikit syarah penjelasan tentang apa yang dimaksud termasuk dari syarat warisan itu seseorang mengetahui sebab yang memberikan konsekuensi seseorang mendapatkan harta warisan. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memperinci bahwasanya dalam perkara ini memiliki dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ayyakuna lil mayyiti warisun ma'lum. Keadaan yang pertama adalah sang mayit tersebut memiliki ahli waris yang diketahui. Jelas kerabatnya si A, si B, si C. Putra-putrinya si A, si B, dan si C. Sehingga semuanya jelas. Kemudian ada seseorang yang lain yang mengaku bahwasanya dia termasuk dari ahli waris sang mayit. Datang seorang yang lain bahwasanya si dirinya ini termasuk dari ahli waris sang mayit. Maka pada keadaan yang seperti ini, karena ahli warisnya diketahui, diberikan kepada ahli warisnya. Pengakuan orang tersebut tidak teranggap. Sehingga seorang harus mengetahui seorang yang datang ini benar-benar memiliki hubungan kerabat dengan sang mayit ataukah tidak. Atau sekedar pengakuan. Kemudian keadaan yang kedua adalah alla yakuna lil mayyiti warisun ma'lum. Sang mayit tersebut tidak memiliki ahli waris yang diketahui. Tidak diketahui siapa putranya, ya kan? Karena dia meninggal sebagai seorang yang duda. Kalaupun diketahui ternyata dia sebelumnya menikah memiliki dua orang putra, satu orang putri. Di mana keberadaan mereka, bagaimana nasibnya juga tidak diketahui. Sehingga tidak diketahui tentang keadaan ahli waris. Fa fi hadhihi al-hal, maka dalam keadaan ini kata beliau rahimahullahu, yakfi an na'lama annahu qaribuhu aw min qabilatihi wa nahwihi. Maka cukup bagi kita untuk mengetahui keadaan seorang ini hanya sekedar mengaku sebagai kerabatnya atau mengaku termasuk dari satu sebagai salah satu dari kabilahnya. Sehingga ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sang mayit memiliki ahli waris yang maklum, yang diketahui. Bila mana ada seseorang yang mengaku bahwasanya dia termasuk dari kerabat sang mayit, maka butuh untuk kemudian kita mempertanyakan sejauh mana hubungan orang yang mengaku ini dengan sang mayit. Tapi keadaan yang kedua, bila mana sang mayit tersebut meninggal dunia dalam keadaan tidak diketahui ahli warisnya, maka cukup bagi kita tatkala mendengarkan ada seorang yang mengklaim dirinya sebagai kerabatnya untuk dihukumi sebagai kerabatnya. Sehingga diberikan tarekat tersebut kepada dirinya. Sehingga ada dua keadaan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Beliau mengatakan tatkala ada salah seorang dari Khuza'ah meninggal dunia, kemudian diberitakan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam harta warisannya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, iltamisu warisan au dza rahimin. Hendaklah kalian mencari ahli warisnya sang mayit ataukah yang memiliki hubungan kerabat dengan dirinya. Kemudian ternyata mereka tidak menjumpai bahwasanya sang mayit tersebut memiliki ahli waris, tidak pula memiliki kerabat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Unzuru akbara rajulin min Khuza'ah." Kalian lihat orang yang tertua dari Bani Khuza'ah. Karena dia termasuk dari Bani Khuza'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah asbabul irsi, sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan ada tiga. Yang pertama adalah nikah. Menikahnya seseorang wanita dengan seorang pria. Tatkala sang wanita yang meninggal dunia, maka suaminya berhak untuk mendapatkan harta warisan. Atau sebaliknya, tatkala sang suami meninggal dunia, maka sang istri berhak untuk kemudian mendapatkan harta warisan. Sehingga nikah termasuk dari sebab al-irs. Kemudian yang kedua adalah nasab. Yang kedua adalah nasab, dari sisi nasab keturunan. Kakak dengan adik, ayah, kakek. Ini memiliki sebab yang mereka mendapatkan dengan sebab tersebut harta warisan dari sang mayit. Ada hubungan secara nasab. Atau yang berikutnya adalah wala. Adalah wala. Wala pengertiannya adalah membebaskan seorang budak. Kalau dari hukum Islam atau secara hukum Islam, wala dari budak yang dimerdekakan kembalinya kepada orang yang memerdekakan dirinya, itu namanya wala. Kalau ada si A berstatus sebagai seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh si B, maka si B statusnya sebagai orang yang memerdekakan si A memiliki wala dengan si A. Bila mana si A tersebut meninggal dunia, maka si B berhak mendapatkan harta warisan dari dirinya. Kalau semisal dia meninggal, sang budak ini ternyata berhasil menjadi pengusaha yang berhasil dan berharta, nantinya sang orang yang membebaskan ini berhak untuk mendapatkan harta warisan dari sang mayit budak yang dibebaskannya. Tapi sebab al-irs ditinjau dari sisi wala ini memiliki syarat-syarat. Ada syarat-syarat, jadi antara syarat-syaratnya adalah sang mayit tidak memiliki ahli waris. Sang mayit tidak memiliki ahli waris. Yang ada adalah orang yang memerdekakannya. Maka harta tersebut diberikan kepada orang yang memerdekakan tersebut. Kalau semisal sang budak ini ternyata menikah dan punya kerabat, punya keluarga, maka keluarganya yang berhak untuk kemudian mendapatkan harta warisan dari dirinya. Sehingga seorang mendapatkan al-irs disebabkan karena wala dengan syarat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang maksud dari masing-masing sebab al-irs tersebut. Sebab yang pertama adalah an-nikah. Maksudnya kata beliau rahimahullahu taala, 'aqdu zawjiyyati as-sahih. Seorang melakukan akad pernikahan yang sahih, yang sah. Jadi kalau semisal pernikahannya tidak sah, ini bila mana salah seorang meninggal, yang lain tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Karena pernikahannya tidak sah secara Islam. Bukan hanya tidak sah secara Islam, dari sisi hubungan antara keduanya dinyatakan sebagai berstatus sebagai zina wal'iyadzu billah. Karena tidak sah. Dan beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebab al-irs ditinjau dari sisi nikah dinyatakan as-sah hanya semata-mata disebabkan karena akad yang sah. Walaupun tidak terjadi hubungan badan antara keduanya. Seperti seorang baru menikah ternyata kecelakaan. Yang meninggal suaminya. Maka sang istri berhak mendapatkan harta warisan dari sang suami walaupun hanya sekedar akad. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum." Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahunna rubu'u mimma taraktum." Pria mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya bila mana sang istri tersebut memiliki harta. Karena sebagian suami istri tersebut ada yang dua-duanya tersebut sebagai pekerja. Sang istri bekerja, sang suami juga bekerja sehingga masing-masing memiliki harta. Bila mana salah satu dari keduanya meninggal, maka harta masing-masingnya diberikan kepada yang lainnya dengan kadar pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan nasab adalah ar-rahim. Hubungan kerabat. Maksudnya adalah al-ittisalu baina insanaini biwiladatin qaribatan au ba'idah. Yaitu hubungan antara dua individu. Yang kedua, yang hubungan tersebut disebabkan karena proses kelahiran. Baik secara hubungan tersebut sifatnya dekat ataukah jauh. Sehingga ada hubungan secara nasab, secara kelahiran. Ternyata si wanita tersebut adalah neneknya. Atau pria tersebut adalah kakeknya, pamannya, bibinya, dan yang semisalnya. Ada hubungan secara nasab atau secara rahim. Ada pun yang dimaksud dengan wala, seperti yang tadi kita sebutkan, al-ataqah. Seseorang membebaskan budak. Sama saja apakah dibebaskannya sang budak tersebut disebabkan karena keinginan dari seorang yang memerdekakan, ingin bersedekah, ingin beramal, ataukah disebabkan karena satu kewajiban dia melanggar salah satu dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan konsekuensi adanya sanksi dia memerdekakan seorang budak. Ataukah yang semisalnya. Ataukah nazar. Ataukah membayar kafarah. Ataukah yang lainnya. Sehingga hanya semata-mata seseorang membebaskan budak. Maka tergolong dia memiliki wala dari budak yang dibebaskannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya wala tersebut diberikan kepada orang yang memerdekakan. diberikan kepada tuan yang memilikinya. Tapi orang yang memerdekakan budak tersebut. Ini di antara tiga sebab yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang dengannya seseorang mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.